Stay tune terus di koalisinada.caster.fm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Loudspeaker. Nah, ini udah jam 8 lebih 3 menit pas nih ya. Tadi udah dibuka dengan Ultraviolet dengan Mirror di track pertama yang ada di album Reference. Dan sekarang udah ada Ultraviolet, sesi Ultraviolet. Mana nih suaranya? Halo. Yang keras aja. Halo, halo, selamat malam. Di pegang kayak gini. Pegang. Coba. Halo. Oke, okay, sip. Nah, karena mic-nya terbatas, jadi bisa gantian ya. Apa yang keras aja suaranya biar jelas. Mumpung mic-nya enggak bandel nih. Ultraviolet. Ada siapa aja nih yang hadir nih? Mabar. Nah. Saya Mabar dan ini saya Bayu basis. Oke. Okay. Ada dua player. Kan kalian aslinya berapa orang sih di Ultraviolet? Yang di pada album ini, nah, dalam penggarapan Reference. Reference ini kita bertiga, ada saya sendiri, terus Bayu sama Torkis. Si Torkis kemana tuh sekarang nih? Ngilang nih berapa? Panjang ceritanya. Oke, okay. Berarti di skip aja. Oke. Okay. Tapi dalam proses ini kalian bertiga yang garapnya? Ya, kita bertiga. Oke. Okay. Dulu sempat bingung juga nih. Kalian sempat ngepost ada foto cewek itu juga kan? Tapi kira tuh player juga. Bukan. Ternyata dia model video klip kan? Model aja loh dia. Yang di apa? Into Boulder. Oh iya. Jadi ini informasi di album ini 3 orang ya. Ada iya. Mabar, Bayu dan Torkis. Torkis. Oke. Okay. Kalian masing-masing deh personal nih di luar band pada sibuk apa selain ngeband? Kalau saya sendiri sih mahasiswa angkatan akhir sih ya, jadi ya skripsi cuma ya gitu sih, masih bertanggung jawab sendiri juga sama kuliah yang kemarin. Oke. Okay. Bayu hampir sama kayak Mabar. Nah, semester terakhir ya. Mas skripsi, Mas. Bahaya. Berarti kan ultraviolet nih pendek nih kayaknya. Kan kan dari di luar kota nih. Iya. Ntar kayak gimana tuh ke depannya? Karena dari record label kalian juga gervas kan. Apa pernah bikin statement kalau nih bakalan hiatus nih. Atau kayak gimana nih? Untuk kayak karena habis studi biasanya pada langsung balik kayak gitu, bandnya udah enggak ada cerita, tapi beruntung lah paling enggak udah ngeluarin album kan. Kayak gimana tuh? Ya, jujur-jujuran aja ya Mas ya. Iya ini ya. Jadi kayak aku sendiri kan dari Tangerang, terus kayak Bayu juga dari Medan, terus kayak kita juga udah sering ngomongin masalah itu, masalah kedepannya si Yufi ini mau gimana, mau tetap lanjut atau gimana. Ya tetap lanjut sih, ketika kita nanti selesai urusan yang di Malang kuliah ini yang terutama, kita bakal mutusin tetap lanjut. Cuma kayak kita bakal ngalamin masa adaptasi baru sih. Ya mungkin ketika kita balik ke kota asal kita bakal adaptasi baru sih di sana. Mungkin entah nanti Yufi bakal stay di Jakarta mungkin atau gimana. Itu sih Mas, masa depannya kita udah sering ngomongin sih kalau masalah itu, karena emang kalau buat diudahin gitu aja. Kalau kita udahin kayak rasa sayang gitu Mas. Soalnya ini kan kayak udah terbentuk udah lama juga. Terus kita buatnya juga senang lah. Jadi sepenuh hati kan. Sepenuh hati lah. Jadi bakal lanjut sih si UV ini. Oke. Tapi untuk kayak yang isu-isu sekarang sih emang mungkin gimana ya Mas ya? Kemarin-kemarin kita sempat emang ngeplan ya, karena ada masalah something internal dalam segala macamnya itu. Kita sempat ngeplan buat kayak munculin isu hiatus gitu, isu hiatus, rilis album hiatus mungkin kayak gitu. Itu sebagai mungkin kayak sebagai alternatif dari solusi masalah kita juga sih. Cuma gimana, Bayu? Cuman kayak dari kita sendiri kayak belum bisa nerima nih kayaknya Mas. Kita masih pengen lah, masih pengen si UV ini ada, terus kita masih bisa main lah. Itu sih. Oke. Berarti bakalan terus berkarya kan, walaupun misalnya mencar-mencar, walaupun susah buat live, paling nggak secara rekaman ada terus nih kayaknya. Iya. Ya kalian juga di album ini pada nggarap sendiri kan, proses rekaman sendiri. Iya. Ya itu untuk kemarin proses rekaman album kita itu kemarin kendala kan emang di dana ya Mas ya. Jadi kita juga bertiga udah fix mutusin proses ngerjain album ini kita kerjain sendiri, karena emang kendala besarnya di dana gitu. Terus kayak kita nggak siap juga buat ngeluarin biaya sebesar itu buat rekaman kemarin. Terus kayak untungnya kita ada resource juga di kitanya sendiri, kayak alat buat ngebantu rekaman itu. Jadi ya mungkin kalau misalnya kemarin-kemarin banyak kita dengar kayak wah reference ini mungkin kayak outputnya yang disayangkan gitu, meskipun materinya mereka bilang enak cuma outputnya disayangkan gini-gini, ya mohon dimaklumi gitu, karena emang kemarin kita mensiasatinya dengan gitu dan sambil belajar juga sih Mas. Oke. Oke, tahan dulu deh buat teman-teman yang pengen nanya-nanya juga, boleh silakan nimbrung di Twitter, mention aja di @koalisinada buat tanya-tanya sebesar reference dari album debut albumnya Ultraviolet. Terus abis ini Pirban balik lagi, kita puterin dari UV. Ini dia single yang dibikin video klipnya, Into a Boulder. Tetap stay tune di Koalisinada Radio di program Loudspeaker. With no one else to blame. You have bitter life, surrounded by darkness, a suicide from inside. Radio amatir ini, salut sudah rame banget yang dengerin dari ada yang dari ada yang benderanya dari Amerika, tapi yo mungkin bener nih dari orang Amerika juga dengerin, kan? Dari channelnya Pandu nih kayaknya, Pandu kan pergaulannya internasional, ya kan? Bos. Oh iya, ntar kita bahas juga tentang record label yang satu ini. Ya. Nah, ini ada yang nanya dari Ijul. Temen kalian paling iya. Yo, M. Zulfikar. Rencana terdekat ini dari Ultra Violence sendiri apa ya? Kapan kira-kira live di Malang? Duh, padahal mereka baru main, man. Boleh, dijawab langsung aja deh dari pertanyaan nih, Jul. Untuk Mas Ijul, rencana dekat terdekat kita sih bakal rilis merch. Dan kebetulan ini, Mas, ini yang orang yang kita ajak kerjasama buat merch ini. Oh, dia yang punya. Iya, Pesos okay. For Pesos itu. Jadi, boleh. Rencana kedepannya UV sih kita bakal rilis merch kira-kira ya minggu ini atau minggu depan kalau tidak ada masalah nih. Terus buat main lagi mungkin kemarin sih udah di backline kita di acaranya Moi Kite gitu, itu tadi yang tour kemarin kita sempat main di sana. Terus untuk kedepannya mungkin ya belum tahu lagi sih bagaimana. Kejutan aja sih. Kejutan sih. Tungguin aja sih, tungguin. Ya, tungguin aja sih. Oke. Okay. Seperti itu ya. Dari Jul yang ternyata dia yang menawarkan ke kalian untuk merilis atau kerjasamanya kayak gimana sih, Man? Kerjasamanya kayak sama-sama nguntungin sih, Mas. Oh, jadi iya. Dia ngelola clothing juga kita ya kita minim duit ya. Yeah, yeah. Gak ada untuk buat apa merch. Dia nawarin, ya kita langsung oke aja. Rencananya benefit dari hasil penjualan ini pengen pakai buat apa? Kalau pengen tour, atau pengen apa? Gimana atau pengen dibikin bener. Partinya? Apa ada obrolan dengan record label? Ayo, ngomong-ngomong, ajakin Pandu aja, Nduk, bikinin partinya nih. Nah, Pandu selama ini dia harus gak pernah bikin acara dia. Padahal duitnya banyak. Padahal dia mampu kirim-kirim barang ke luar negeri. Padahal ongkirnya mahal banget. Dear our boss. Ya gimana tuh? Benefit dari merch ntar belum kebayang apa kayak gimana? Apa kalian pengen buat apa ditabung dulu? Kalau buat biasanya profit kan merilis merchandise yang biasanya buat apa nih kayak gitu kan? Karena emang basicnya kita apa ya, bye. Segala sesuatunya serba minim, kayak mungkin bakal dipergunakan buat menyicil suatu alat kali, Mas. Equip dialihin ke equip, atau kalau emang buat jangka panjang kita simpan aja sih. Yoi. Mungkin kalau buat nanti ngerilis lagi sesuatu kita bisa self release juga mungkin ke depannya. Okay. Dengan uang itu. Okay. Nah, balik ke reference tadi di Into a Border. Ini siapa nih yang nulis lirik dan juga apa UV sendiri dalam prosesnya kayak gimana sih buat bikin lagu kalian? Kalau UV di album reference kemarin kebetulan yang ngekurasi rilisnya saya sih Mas yang bikin. Itu dari 8 track ya saya yang bikin, cuma kalau buat musiknya kemarin kita ya bareng-bareng ngerjain bareng-bareng, kayak kita brainstorming juga. Itu itu sebenarnya album reference itu sebenarnya bukan wacana baru atau wacana apa yang tiba-tiba gitu ya, kayak makanya kita kan dirilis sama Heaven Punks juga kan. Jadi ceritanya kayak akhir tahun 2017 itu 2017 pokoknya kita waktu itu sempat manggung di acaranya apa sih itu namanya lupa, pokoknya Peter deh, acaranya Mas Peter Anoa itu. Terus kayak popcorn. Acara popcorn ya. Itu kalau enggak salah edisi terakhir ya. Bukan edisi terakhir. Jadi kita sempat main di sana. Itu bulan Agustus. Ya bulan Agustus kita main di sana, terus kayak setelah main itu kita di approach gitu sama dulu masih Opamela Mas, belum Heaven Punks. Oh, berarti jadi, ganti nama ya. Iya. Jadi dulu tuh Opamela namanya. Jadi si Opamela ini juga sempat ngelirik Closure ya. Yeah. Oh iya ya. Closure juga waktu itu. Kita situ di approach oleh mereka, terus kayak ya udah itu kayak iklim yang bagus sih. Jadi dari situ kita diajakin buat rilis satu, terus kayak waktu itu sebelum album sama Heaven Punks ini yang pertama kali ya rilis itu single Pure. Pure versi berapa? 12 inch. 12 inch yang CDR itu. Oh, oke. Dan itu kayak pertama sih rilisan kita pertama sama si Heaven Punks. Ya itu, ya itu. Sebelumnya kita kan akrab sama Gervas dari mulai yang demo yang single No War sama Hall itu. Terus setelah itu baru ke Heaven Punks, Pure, Gervas juga ikut waktu itu ngelirik Pure versi Raw Tape. Raw Tape Division ya. Yeah. Jadi kalau pas reference kemarin sebenarnya itu kita jujur-jujuran aja sih Mas ya. Enggak apa-apa. Boleh, silakan buka-bukaan. Jadi kayak si reference ini sebenarnya wacana kita udah lama. Waktu itu kan UV masih aku sama Torkis, kita masih konsepnya masih duo. Si terus kita berdua ini waktu itu sempat mikir kalau ya udah kita beresin dulu nih album biar maksudnya tenang. Yoi. Karena kita mikirnya juga posisi kita kan sekarang udah semester akhir gitu ya. Kayak ya udahlah selesai album kita bakal lebih tenang, terus kayak bisa fokus ke itu. Akademik. Seiring berjalannya waktu terus kayak itu kan kita ngeluarin MV juga, dan si Into a Boulder ini kan bagian dari si album Refrain. Nah sebenarnya di track-track album Refrain juga sebenarnya ada beberapa yang udah keluar Mas, kayak misalnya si No ini No, terus kayak si Pure sama si Into a Boulder, dan itu tiga track itu kita remake, kita rearrangement juga. Terus kayak sampai akhirnya waktu itu kan posisinya kan kalau UV set yang berdua kan aku masih main alat juga. Sampai pada waktu itu juga kayak udahlah kita harus nambah player, human resource nih, kita butuh human resource gitu. Yaudah kita kebetulan Torkis kan kenal sama Bayu ya, jadi si Bayu ini kenalin dari Torkis. Jadi waktu itu Bayu lagi nganggur juga gitu. Talenta nganggur gitu. Yaudah ajak. Jadi kayak udah ya, mulai setelah MV Bayu masuk UV, dan kita jadi bertiga, jadi formatnya trio gitu, lucu. Terus kayak waktu itu setelah bertiga itu 2018 akhir ya, 2018 akhir itu kita udah briefing buat apa ini si album ini Mas, ngerjain album ini. Jadi kita di situ briefing, kita sepakatin, kita di situ konsep ngerjain album ini sebenarnya pakai deadline Mas. Oke. Jadi waktu itu kita nentuin deadline, kita harus selesain ini bulan ini tanggal sekian. Terus kayak dari kita semua juga ngumpul, dari teman-teman yang dukung kita juga ngumpul, terus kayak ya udah udah sepakat gitu. Terus kita ngabarin juga ke Heaven Punk sama Gervasnya, Mas Pandu, sama Mas Tionya itu, dan mereka juga siap gitu buat si reference ini. Terus nah si reference ini kan ada 8 track. 8 track ini yang baru tuh apa? Ada Dolphin, ada Quiet, ada Violence, satu lagi. Sebenarnya udah ada central concept, Mas. Oh iya. Cuman ya ada beberapa yang enggak masuk kan. Ada beberapa yang enggak masuk, cuman kita rearrangement lagi yang jadi namanya Sisi di ya, di reference. Jadi kayak yang track-track yang sebelumnya pernah kita keluarin itu kita rearrangement, terus kayak si central concept ini sih terutama kayak mungkin itu sih sebenarnya udah apa ya, kepengen lama gitu kayak si central concept ini kita ubah versi full band gitu kan. Awalnya kita ngeluarin tuh versi digital, scene digital gitu sih. Terus kayak kita pengen bikinnya full band gitu pada gitarnya segala macam, dan akhirnya jadi kita bikin si central concept versi full band itu loh. Nah, terus untuk pengerjaan ini kemarin kita kan juga karena masalah dana ya udah kita kerjain sendiri segala macamnya. Jadi kayak pas udah materi udah rampung semuanya apa apa itu namanya, kita udah kelarin juga ininya apa namanya workshopnya. Workshop materi-materinya udah rampung, terus kayak udah fix nih kayak gini ya udah kita kerjain sendiri, kita benar-benar sendiri Mas ngerjainnya. Jadi kayak mungkin kalau band-band lain bingung gitu nyari engineer siapa yang ini, nyari studio yang enak di mana. Karena UV juga konsepnya juga nggak butuh drum, nggak butuh drum live, rekam drum live, jadi kita bisa ngerjain, kebetulan bisa lah kita ngeraba meskipun dengan keadaan yang terbatas, sangat terbatas sih. Mencoba untuk memaksimalkan yang ada kan. Iya. Nah, pas kita workshop itu kita nentuin konsep Mas, jadi kayak mungkin kalau buat teman-teman yang udah denger UV dari awal-awal keluar itu mungkin ngerasain perbedaan sih di reference, kayak mungkin track kita pertama tuh Simpati kalau nggak salah ya, Simpati itu mungkin kita masih nyaman gitu bermain dengan apa kalau misalnya apa di post-punk tuh ada cold wave gitu Mas, cold wave, dark wave, terus kayak di situ kita masih nyaman. Terus semakin kesini kita kayak kenapa kita nggak bikin apa ya, Bay? Sesuatu yang beda dari Simpati itu, Mas. Jadi kayak lebih pendewasaan. Jadi mungkin kalau misalnya band-band kan mungkin ada fase-fase pendewasaannya gitu Mas ya, dari misalnya album ini, single ini. Gitu mungkin dari UV sendiri si reference ini si simbol pendewasaan juga sih buat dari musik yang kita mainin. Jadi kayak kalau pas ngerjain reference sendiri sih, kalau aku ya kalau misalnya pas pengerjaan lirik itu banyak kayak ngambil dari isu-isu atau tema-tema yang aku kan suka itu tuh. Akhir-akhir dulu itu pas ngerjain reference aku suka ini nonton silent movie gitu Mas. Silent movie itu kayak wah, silent movie ini film tanpa dialog gitu. Jadi kayak mereka cuman berakting tapi tanpa dialog, dan yang bikin penontonnya tahu tuh kayak ada soundtracknya kalau gitu. Kita mau bikin, aku kebayang buat wah reference seru nih album ini isinya kayak gini, kayak apa soundtrack kan. Kalau misalnya di silent film itu kan lebih ke orkestra cuma gelap ya, karena tema juga horor gitu. Dapat dari situ juga sempat inspirasi. Terus kayak kalau dari Bayu mungkin ada lagi, mungkin kalau misalnya pengerjaan albumnya dari diambil dari ini sih, kehidupan sehari-hari sih Mas. Apa yang udah kita alamin ya, mungkin kita bisa nyalurinnya lewat si UV ini gitu loh. Lebih ininya sih Mas, kayak UV ini sebenarnya kayak tempat buat keluh kesah sih Mas. Curhat ya. Jadi emang bener-bener jujur sih. Kalau misalnya anak-anak gitu ya, si Torki waktu itu juga begini, lagi ngerasa begini nih. Terlebih kayak kita juga lebih sering ngangkat isu-isu dari lingkungan juga sih Mas. Kita ngelihat ini, kita ngerasa oh nggak cocok nih sama kehidupan kita, ya udah di sini aja ke medium, kita punya medium nih si Ultra Violence ini gitu. Terus apa lagi Bay, Selebihnya sih kayak gitu sih mas, untuk pengerjaan album. Oke. Nah, kita kembali ke Twitter. Ada yang nanya, ini dari @radityaivan. Paling teman kalian juga paling. Teman bukan? Teman ya. Dia tanya, tadi kan disinggung tentang merch, gimana cara dapetin dan kapan rilisnya merchandise? Mungkin rilisnya minggu ini atau minggu depan. Mudah-mudahan sih minggu ini kalau gak ada masalah sih. Oke, jadi silakan follow Instagramnya Ultraviolent buat update-nya. Iya, sama follow Passes for Passes sih mas. Dia nah itu lebih, itu clothing-annya yang merilis. Passes for Passes. Terus juga ini tadi di kolom chat, gak tahu nih dari siapa, pokoknya dia ada rencana tour gak? Tapi tadi udah kita obrolin, tapi gak apa-apa, dijawab aja. Rencana tour mah mungkin ada ya, tapi kita belum tahu kapan bisa tournya, terus kita kapan bisa jalaninnya, karena masih banyak yang perlu dibenahin di Yuvi sendiri sih mas. Oke. Untuk tour kita sebenarnya kepengen gitu kayak rilis album terus kita tour, cuma kayak mungkin untuk kondisi saat ini belum bisa karena keadaan kita sendiri juga sih di Malang masih banyak tanggung jawab yang belum dikelarin. Terus ini tadi juga ada salam di Doni Kuda. Teman kalian bukan? Salam dari Doni Kuda Om. Oh ya wis. Enggak tahu nih, dia salam buat Yuvia. Ya mungkin kita salam balik. Oke. Okay. Salam balik untuk salam balik buat Doni Kuda dan kawan-kawan semua yang udah stay tune di Lost Speaker. Sebelum kita lanjut lagi obrolannya, kita puterin lagi deh dari track apa nih? No. Tetap stay tune di Lost Speaker. Live. It's program radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Loudspeaker balik lagi. Tadi sudah ada No. Ya kan? Tadi juga sempat sambil minum kopi biar obrolan kita semakin cair. Teman-teman juga sambil ngerokok, bebas kan ya. Karena ini bukan studio yang pakai AC. Nah, ini tadi ada yang nanya lagi nih. Dari Jogja, teman-teman. Jogja nih kayaknya nih. Musik referensinya Yuvi apa sih? Referensinya Yuvi. Terus kapan ke Jogja katanya? Sebenarnya background musik kita ya macam-macam sih. Kayak misalnya mungkin kalau misalnya anak-anak Yuvi dengerinnya post punk doang sebenarnya salah sih, Mas. Kayak aku sendiri mungkin akhir-akhir ini malah justru dengerin twipop, lebih banyak dengerin band-band Sara Records gitu. Kayak apa ya? Kita sih buat ngekonsep Yuvi sebenarnya kalau apa ya, bayar lebih ke lebih dari gabungan sih, misal dari Bayu. Bayu mungkin lebih suka apa? Beat rock, si Mabar sukanya dari post punk ini, twip hop, torkis juga seperti itu. Jadi kita combine aja sih, Mas. Kita blend aja di situ. Terus kayak mungkin di referens kemarin sih kita lebih apa ya? Lebih balik ke zaman-zaman dulu mungkin. Lebih buka-buka arsip gitu. Kayak mungkin kalau misal kemarin kita sempat review gitu ya. Si Yuvi ini Bauhaus gitu. Mungkin bisa gitu juga sih, Mas. Terus kayak sebenarnya pengerjaan si reference kemarin inputnya enggak cuma dari band-band itu aja sih. Dari kita banyak nyerap juga dari yang tadi film tadi, terus kayak mood gelapnya tuh banyak juga dari luar, dari band gitu. Cuma untuk yang basically kayak yang si reference kemarin itu, Mas, kita buka-buka arsip lama lagi sih, post punk 80. Oke, itu dia tadi, itu yang nanya dari Andiska, namanya Andiska. Oke, semoga puas nih ya dengan jawaban dari Yuvi ya. Dan teman-teman yang lain juga masih ditungguin, kalau pengen nanya-nanya silakan di live chat di Caster FM atau di Twitter @koalisinada, silakan aja di mention. Dan apa lagi nih, tadi ada No. Terus nah, kalau kalian sendiri dengan hasil yang balik lagi menyinggung ke hasil rekaman di seluruh materi yang ada di reference sendiri, puas gak sih dengan hasil kerja? Dan kalau saya pribadi sih salut ya, karena band ngerjain sendiri dengan segala keterbatasannya, mereka mengerahkan tag, ya udah hasilnya kayak gini. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau aku tadi dari dengerin cerita kalian kan, ini nih etos DIY kayak gini ya kan, dengan segala tempat kalian bikin ya. Iya sih, Mas. Kalau dari kita mah puas ya, Mas ya. Iya, kayak Mas bilang juga, ini DIY. Ini dari kitanya memang. Memang dari kitanya apa namanya? Kemampuannya memang sampai seperti itulah. Mentoknya sampai situ. Untuk puas atau enggaknya sih, hasil rekaman kemarin kita juga banyak masukan ya dari orang di luar. Terus kayak mungkin ya gitu sih, kayak mungkin banyak kita dengar kayak orang belajar dari kesalahan yang udah-udah, kita bakal lebih banyak introspeksi sih ke depannya. Buat ya itu juga salah satu yang penting sih, output itu mungkin dengan UV sekarang yang post-punk, mungkin kalau kedengeran kayak lo-fi gitu mungkin nggak enak gitu. Mungkin ada orang yang nilai kemarin hasilnya terlalu lo-fi atau gimana hasil missingannya. Terus kayak kita bakal belajar ke depannya sih, untuk ke depannya bakal untuk lebih baik lagi. Atau mungkin ya kita bakal nabung sih buat rekaman di studio yang lebih baik. Oh, atau memang untuk yang reference ini memang porsinya itu emang segini aja, atau sebenarnya bisa di lebih bagus, atau karena memang pengen pencapaiannya udah memang segini aja gitu. Sebenarnya si reference ini sih sebenarnya kemarin jadi mau kita bikin sebagai bridge mas, jadi kita pengen setelah reference ini kita punya konsep, ngebangun konsep baru. Okay. Jadi si reference ini beratnya kayak bridge buat ke UV setelahnya. Oke. Okay. Terus kayak mungkin emang mungkin kalau awal-awal kan UV terdengar kayak ada ambiennya sedikit, ada ininya, atau mungkin terdengar lebih minimalis. Dan si reference ini niat awalnya kita mau jadi jembatan buat ke warna yang lebih ini lagi. Ya, terus kayak kita juga planning kedepannya juga bakal ngeluarin single sih mas kayaknya. Oke. Okay. Dari yang kita maksud dari jembatan yaitu dari si reference itu. Oke. Okay. Nah tadi kayaknya belum dijawab tadi yang dari si musikal, yang dia nanya dari Andeska kapan ke Jogja katanya. Oh. Diundang dong. Ini okay. Kita belum ada tawaran nih. Kalau kalian diundang berarti bisa berangkat berarti. Bisa, mudah-mudahan insyaallah mas. Oke, okay, tuh apa bisa lah ya. Dan apa namanya tinggal disesuaikan aja waktunya kan. Terus yang lain juga masih ditungguin buat apa ngobrol bareng di loudspeaker bersama Ultraviolence. Masih lumayan panjang, setengah jaman lagi. Dan kita ke lagu ini kita puterin dari Violence, Ultraviolence dengan judul Violence. Tetap stay tune di loudspeaker. Balik lagi, ternyata lagunya pendek banget, 1 menit 8 detik, Violence. Ini lagu bercerita tentang apa nih, kayak kekerasan nih. Apa nih, kekerasan pada diri sendiri atau apa nih? Jadi konsepnya lagu barusan itu yang Violence itu, kita sebelumnya si UV juga pernah ngeluarin lagu cepat mas, judulnya War. War juga 1 menitan tuh kalau gak salah. Sebenernya ya gitu, jadi kita juga suka sama apa kultur-kultur hardcore punk gitu sih. Okay. Kultur kayak misalnya Circle Jerks kalau bikin lagu 0,38 detik. Oke, okay, oke. Okay. Durasi-durasi di bawah 1 menit gitu. Kayak kita sih tuh kayak wah seru nih kayaknya nih apa durasi-durasi cepat 1 menit gitu, kayak tempo-temponya Gorilla Biscuit yeah, yeah. Gitu. Terus kayak kita ngadaptasi lagi ke post-punk gitu, jadinya Violence. Terus kayak untuk konsep di lagu itu juga penulisan liriknya kayak kita apa ya, waktu itu nulis ini sih mas, kayak kepikiran tentang oh ya yeah. Kalau di film apa namanya, kayak waktu itu aku pernah baca skenario. Aku kan suka iseng-iseng kalau di internet suka buka-buka skenario film gitu. Mereka kayak ada, kalau di skenario itu kan kayak ada misalnya dialog ini oh, orangnya iya. Mau gimana gimana dan si Violence itu mungkin sedikit mencuri ide dari suatu skenario film sih. Jadi kayak oh kayak gini-gini kan, ya udah aku bikin liriknya. Terus kayak di situ kan ada kayak brother kill himself with no doubt and ask me call the police itu juga kayak gitu. Kayak mungkin itu kayak suatu apa kalau film scene di film gitu sih. Iya, iya. Oke. Nah, di reference sendiri di album ini kalian banyak bekerja sama dengan siapa aja nih? Sebelum ntar kalau record labelnya kita bahas ntar, maksudnya ada siapa aja mungkin kalian melibatkan siapa yang bikin cover, ada siapa aja nih? Jadi ya kita ngelibatin lumayan banyak sih mas, mulai dari layout. Yang buat artwork kita itu, terus kita juga ada kerjasama sama Colby Siva itu untuk foto kita. Nah itu tadi aku lupa juga, karena poster yang kita bikin kan itu karyanya si ini ya, berarti ya siapa? Colby ya. Colby Siva. Nah Colby, makanya mana bingung nih, ternyata Rico pakai foto yang ada di. Nah, teman ya boleh. Ini. Iya, iya. Yang dia bang poster yang kita iya. Bikin debat radio itu karyanya. Oke. Terus ada juga nih di sini yang bikin liner notes siapa nih? Oh, ada itu liner notes. Liner notes-nya dari Yanu, Mas Yanu dari The Porno. Itu kemarin kita sempat bingung apa ya? Kebetulan kan yang punya Ivan Pangs ini yang punya Ivan Pangs ini kan Mas Tio ini satu band ya sama Mas Yanu ya. Jadi Mas Tio ini punya band di Jakarta yaitu namanya The Sensitive. Jadi sama Mas Yanu juga. Terus kita waktu itu gimana ya buat nge-teaser si reference ini. Terus kayak waktu itu aku sendiri cerita sama Mas Tio, "Mas, aku kepengen ini ada liner notes gitu dari siapa ya Mas tapi ya?" Itu sempat kepikiran beberapa nama gitu buat nulis liner note ini, cuma akhirnya ya Mas Yanu ini. Dan terima kasih udah bersedia kalau Mas Yanu. Oke. Dengar. Dari si record label Jakarta tadi, mereka kalian dirilis dalam bentuk apa dan dalam jumlah berapa? Kalau dari label Jakarta, kita dirilis dalam bentuk CDR. CDR. Itu dia buat satu part itu 50 keping. Mungkin ada tambahan lagi nanti mas, kalau misalnya ada apa atensi ataupun yang lagi ingin, itu dia nambahin 50 lagi mas di part keduanya. Oke, jadi nunggu 50 kelar udah terjual produksi lagi nih. Dan kemarin sebenarnya waktu kita ngekonsep yang CDR itu, kita sempat banyak mau tuh mas. Jadi kita konsep awalnya malah kita pengen nyelipin sesuatu bau unstrange gitu, kayak buat di packagingnya, kayak mau naro inilah mau naro itu, cuma karena apa ya, kemarin juga sempat UV-nya yang chaos sendiri. Yoi. Chaos sendiri itu ada masalah segala macem. Jadi nggak jadi itu. Jadi kemarin sebenarnya konsepnya udah matang tuh, mau pakai gini, mau pakai odor gitu sih, diselipin odor di packagingnya buat yang CDR kemarin. Terus jadinya ya gitu. Cuma ya tetap seneng sih hasilnya dari Ivan Pangs tuh, memuaskan sih. Kita juga nggak expect bakal begitu juga, dan lebih berwarna sih jadinya si UV kemarin dirilis Ivan Pangs. Oke. Nah. Ini kalau dari ini khusus karena, nah kalau dari Groova sendiri penawaran ke kalian kemarin kayak gimana pada akhirnya, di kayaknya mau atau mungkin mau masuk di waiting listnya Groova agak kelamaan atau sambil nunggu materi kalian rampung semua kali ya pada akhirnya dirilis. Kalau kemarin sih kita kan tadi tuh udah ngetapin deadline buat selesai rekaman, selesai segala macam tuh mas. Jadi selesai artwork, selesai foto, selesai layout tuh tanggal sekian. Jadi pas tanggal itu tuh kita udah ngirim master, dalam bentuk master, file masternya ke, kita udah ngomong juga, udah cerita. Bahkan sebelum sebelum ini ya, Bay, malamnya kita ketemu Mas Pandu juga di Hutan, ketemu ngobrolin, "Mas, kita udah siap buat ngerilis album, kita udah ngedeadline segala macem." Mas Pandu juga kita kasih tahu bayangan tanggalnya, tanggal berapa segala macem. Jadi udah. Waktu itu sih grepas berarti terakhir ya kemarin ya, bulan Februari, jadi duluan CDR-nya. Jadi waktu itu CDR keluar tanggal 6 Januari CDR, baru sebulan kemudian grepas. Jadi kemarin tuh ini ya, bisa kenapa bisa telat. Jadi kemarin mungkin kalau informasi dari Mas Pandu sendiri sih itu, jadi kayak kemarin kan Mas Pandu ngerilis artis rosternya yang Noise itu ya. Yoi. Noise itu. Jadi mungkin kita setelah itu dijadwalinnya, terus kayak kemarin juga masalah itu apa, distribusi yang ke US-nya tadi juga nunggu tanggalnya yang pas. Terus jadi baru kemarin kita bisa rilis, bulan kemarin Februari rilis kaset, versi kaset. Mungkin agak telat ya, mungkin kayak space-nya jadi kayak jauh juga gitu, cuma ya no problem sih ya. Kita senang juga gitu. By the way, di rilis dalam jumlah berapa sama Gervas kaset? Kemarin sama Gervas dirilis, oh ya, sama Gervas juga sekalian digital versi Bandcamp-nya. Oh, di Bandcamp. Rilis ya. Di Bandcamp juga. Rilis di Bandcamp juga, itu di Bandcamp. Terus sama untuk fisiknya, kasetnya 100 keping, Mas. Terus jadi kemarin sih Mas Pandu bilangnya si Refresh ini bakal distribusin ke US. Jadi kayak kita kerjasama sama record label yang di sana gitu, buat ngedistribusin album ini. Udah seneng banget sih. Karena mungkin kita mikirnya juga ya bagus, karena mungkin pasar di sana juga ada atensi juga di sana. Dan mungkin untuk memperluas kayak apa ya, jangkauan pendengar si UV juga sendiri sih, Mas. Kayak mungkin gak kemarin-kemarin kayak materi-materi kita sempat kayak ada yang tiba-tiba gitu ngupload ke YouTube, terus tiba-tiba waktu itu kayak yang haul, waktu itu haul lucu sih ceritanya. Jadi kayak yang orang luar ini, jadi dia punya ngelola akun YouTube gitu dan ngirim email ke UV, email UV. Dia ngirim email, aku nggak ngerti ini orang kayaknya dari Rusia, orang Rusia gitu. Terus dia ngasih tahu channelnya reputasinya baik gitu, kayak channel yang organik gitu, apa, subscriber banyak, terus kayak view banyak. Dan senangnya lagi itu emang channel yang buat musik-musik yang seperti itu, post-punk dan sejenisnya. Okay. Terus kayak waktu itu kita tiba-tiba diajakin buat dirilis di YouTube gitu, di YouTube-nya dia, si hall-nya ini. Ya udah gitu sih untuk kemarin-kemarin, kalau yang di luar gitu sih kebanyakan. Jadi tiba-tiba ada yang datang email, gak apa-apa buat ngupload di YouTube, ya udah gak apa-apa. Mungkin kalau pas si Reference ini, ya itu justru lebih baik sih. Terus kemarin juga aku juga sempat ditawarin sama orang, ada buat rekomendasi kalau mau emang rilis di luar pakai label ini, cuma belum diurus lagi. Dan juga kemarin juga seharusnya si Reference ini seharusnya dirilis di Jerman juga, Mas. Jadi itu dia konsepnya home record record label gitu sih. Terus kayak yang mereka bicarain ke kita tuh kayak kita bakal, si Reference ini bakal dirilis 20 keping kaset tape gitu, kaset tape di Jerman. Terus tapi waktu itu jedanya lama banget sih, emang itu kayak salah kita juga atau miskom sih, lebih ke miskom sih. Jadi kayak mereka ngajakinnya udah lama, udah ada setahun yang lalu gitu, terus tiba-tiba kita baru muncul isu-isu Reference ini setahun berikutnya. Jadi kayak udah basi aja gitu, Mas, isunya. Terus kayak waktu kemarin dihubungin lagi, mereka udah gak siap buat merilis. Sayang sih. Okay. Masih lumayan, ada beberapa lagu lagi yang bakalan kita puterin. Jadi sebelum ngobrol-ngobrol lagi, kita puterin lagi deh. Ntar ada Quiet Ultraviolet ya, Quiet dengan judul Quiet. Dan sebelumnya ada iklan pariwara versi kita nih. Tetap stay tune di Loudspeaker. Stay tune terus di koalisinada.caster.fm. tortillas play like this. Meaningless. Lot of alcohol. Drugs, gambling and prostitutes. He never tried to be anything other than what he was. Fame and success is making a better person. Baik, lagi di loudspeaker bersama Ultraviolence. Tadi ada Quiet, ini juga favorit nih, Quiet kemarin pas waktu. Jadi kita radio dapat kita arsipkan nih kasetnya Ultraviolence. Terima kasih. Dan apa, waktu terakhir kita ketemu di kedai milik teman kan, padahal bahasanya pengen beli di Pandu, ternyata dapat jatah. Oke, kita resip dan kita resipkan dan kita minta data MP3-nya buat kita undang di radio. Dan malam ini kita siaran dengan Ultraviolence. Dan waktu dengerin semua materi yang ada, Quiet favorit di program-program reguler biasanya kita puterin terus. Nah, kalian kemarin juga dengan record label itu di, ya mungkin bahasanya adalah royalty berupa produk, atau mungkin kalian juga akhirnya ikut memasarkan, ikut menjualkan. Kalau kalian sendiri sebagai band merasa terbebani atau enggak sih akhirnya band di ya secara otomatis ngedarin karyanya sendiri, atau kalian lebih nyaman? Jadi apa, kan biasanya kalau pada umumnya royalty berupa nominal, atau band-band yang lebih sifatnya pertemanan berupa produk dari album kalian sendiri. Dan kalian sendiri gimana? Atau menjadikan itu untuk dibagi-bagi, atau sarana promo ke beberapa orang, atau ke beberapa media, atau kalian jual lagi, atau kayak gimana? Kalau dari itu sih, kita dapat ke komisi, dapat 25 ya, 25 pieces. 25 pieces. Jadi itu 5 pieces itu untuk orang yang kita kerjasama, kita ajak kerjasama, dan sisanya itu kita pasarin sih mas, kita jual kalau misalnya ada acara, ntar kita ngelapak di situ sih. Ini juga maksudnya kayak kemarin yang dari Gervas tadi kan dapat 25 pieces, dan itu kayak plan kita si dua beberapa kasetnya juga nanti bakal ada di bundling gitu mas, masih merch. Oke, okay, terus kayak yang buat apa ya, pemasaran merchnya juga sih. Jadi kayak ada sistem bundling juga nih, siapa yang mau beli sekaligus sama sepaket sama kasetnya. Terus kayak untuk masalah kayak gitu sih, itu kan mungkin sensitif ya mas ya, sesuatu yang sensitif ya, kayak masalah royalti. Dari aku sendiri ya mas ya, dari bener awal-awal si UV ini muncul juga, enggak sih, aku enggak mikirin benefit berupa nominal. Okay. Gitu kan. Okay. Aku juga dari aku sendiri juga pikirnya kayak, ah UV mah belum layak gitu, belum saatnya buat mikirin masalah-masalah moneter kayak gitu. Ya, mungkin lucu aja gitu, kayak kita baru segini tiba-tiba udah mikir ke arah yang sana. Terus kayak yang di Heaven Punks juga ya udah gitu aja, kita lebih ke pertemanan kan. Terus kayak kita juga feedback ke kitanya juga ya, kita enggak ngarep hal-hal yang terlalu apa ya, mungkin kan kalau misalnya musisi-musisi major mikirnya rilis album kaya gitu maksudnya, buat kaya, buat hidup. Dan kita juga kita selalu gini sih masih, selalu kayak misalnya Bayu nih, baik kita mah ngeband jangan dianggap buat hal-hal kayak gitu. Yoi. Maksudnya kita ya fun aja, buat fun, buat ya itu tadi, buat medium, buat penyimbang hidup, penyimbang hidup ya gitu. Terus kayak janganlah kita berpikir buat sesuatu hal yang lebih dari itu. Terus aku juga bilang, suka bilang ke anak-anak, lagian buat apa yang hidupin justru passion itu yang hidupin kita sendiri juga, yeah, mas, yeah, gitu, yeah, kayak yeah, gitu deh. Kita harus realistis juga. Itu sih, mas. Oke. Okay. Sejauh ini untuk penjualan sendiri gimana? Kaset dan CD yang udah atau masih ada beberapa atau udah sold out? Kalau CD sih, mas. Hmm. CD udah habis sih, mas. CD udah habis. Kaset dari apa gerpasnya juga udah habis, cuman di official kita masih ada sisa 18. Oke. Okay. Ya jadi kalau misalnya yang kaset masih sisa. Oke. Okay. Jadi buat yang belum kedapetan atau gimana bisa kontak langsung sih mas, yang ke sosial media kita di Instagram itu langsung DM aja atau gimana. Nanti kita bakal dari kita sendiri direct yang jual. Oke, tahan dulu, kita ke lagu. Ada Dolphin. Tetap stay tune di Loudspeaker. Lagi di Loudspeaker di jam 9 malam. Gak apa-apa ya, masih ya kita lebih-lebihin dikit lah ya. Masih bersama dengan Ustaz Violan. Dan sebelum ngobrol-ngobrol kita pengen bagi-bagi info juga nih. Ya kan. Nah infonya itu kabar ini sudah rilis live Semburat 4 dokumentasi Love and Raw Record kemarin ya. Jadi ini bisa dibilang gig terakhir di Holton Hand sebelum tutup. Jadi sempat direkam oleh teman-teman Suruh Semomnia dan dirilis di, silakan di download bebas unduh. Terus juga nah ini kabar bahagia datang dari kawan-kawan dari drummernya Blessmind yang akan menikah. TP, Om TP, selamat menikah tanggal 21 Maret nanti ya. Terus juga acaranya di ini nih, di Trenggalek ya. Oke, semoga bisa datang. Dan undangannya udah dikasih tuh di kedai. Dan nah ini datang lagi kabar dari Waveformer, dari Gembong Noise Penjahat. Jadi ada teman-teman dari Belgas Mati, Uya, dan Bum Bum yang mereka bikin Waveformer ya. bikin custom efek gitu. Jadi penasaran dengan produk mereka, kalian cek aja di Instagram ya, cek produk mereka ada di situ. Terus juga bulan ini kabarnya juga Grim Wolf akan merilis album Belantara, jadi tunggu aja. Dan nah ini juga semoga bisa ngundang mereka nih buat ngobrol di radio, Screaming Factor dengan End of Judgment, album yang udah lama-lama ditunggu akhirnya rilis. Ini kita udah dapat CD-nya, materinya sangat ganas. Jadi ya semoga ada waktu yang tepat buat bisa undang mereka di loudspeaker. Terus juga Lazy Spare lagi nyiapin materi albumnya, kita tunggu juga mungkin bulan ini karena mereka udah bikin sesi pre-order. Dan Bass mungkin juga bulan depan lagi, mungkin lagi nyari label nih, semoga dapat. Terus juga ada band yang menarik nih, ada band baru Elgo, kemarin kita habis lihat live mereka di penutupan pameran seni rupa di DKM ya. Kita tunggu juga singlenya, katanya mereka bikin mau rilis single di bulan depan. Dan Sin, ini Sin juga orang-orang lama nih ya, ada dari Bikas, ada First Water Fish, mereka bikin beberapa playernya bikin nama Sin. Bisa di ada bikin single, bisa di lupa nama singlenya apa ya, jadi bisa kalian dengerin di mana layanan streaming dan cek di Instagram Sin. Oke, balik ke Ultraviolet di album ini ya, album reference. Masih ada menyisakan dua lagu lagi, CC dan Pure. Dulu kalian promoin bertahap satu posting-posting materi-materi sebelum album ini keluar kan, dan ada beberapa yang masuk, ada beberapa enggak ya. Nah, apa namanya, ada masalah enggak dengan record labelnya, atau kok materinya dikeluarin nih satu-satu sampai akhirnya album rilis, atau mungkin ada yang membedakan dari yang dirilis di dengan rekaman yang ada di event dengan yang kalian rilis, atau itu bagian dari strategi buat orang mau nungguin loh, kok materinya di yang baru-baru dikeluarin satu-satu ya kan. Di SoundCloud, padahal aku ngelihatnya di SoundCloud tuh kayaknya. SoundCloud ya. Nah. Gini sih Mas, jadi kayak waktu awal-awal keluar Yuvi tuh sempat ngupload berapa ya? 3 Simpati, No sama War, 4 sama Hall. Jadi yang Simpati ini kita keluarin awal-awal itu di SoundCloud. Yo, nyusul yang 3 track ini, No War sama Hall ini, kita keluarin di SoundCloud, terus kita print. Terus itu kita print sendiri tuh Mas. Jadi kita ngeprint, nyetak sendiri pakai CDR juga waktu itu. Terus waktu itu nyetak 10 piece. Jadi waktu itu namanya kita bikin nama-nama gitu, Sport and Celebrity Gossip. Itu kayak cuma buat promo. Terus kita waktu itu mikirnya aku sama Torkis, ya udahlah, kita rekaman. Kalau kita bisa rekaman, kita rekaman, terus kita habis itu kita enggak usah nunggu waktu buat ngerilisnya gimana. Kita keluarin aja. Waktu itu juga kita lagi benar-benar lagi bener ngikutin format bandnya si Buerak dulu, ada band Rusia. Jadi waktu itu kita benar-benar kepincut sama itu band Rusia itu. Dan mereka juga di sosial medianya kayak gitu. Jadi si Buerak ini strateginya itu, jadi setiap dia kelar rekaman dia langsung share ke SoundCloud. Yeah. Dia main SoundCloud sih. Dan itu semuanya Mas, jadi kayak meskipun dia ngejual fisiknya, cuma emang itu semua di-share di SoundCloud. Oh, yeah. Jadi kita waktu itu juga ngerasa, wah ini kayak dia gak mikirin macem-macem. Yang penting karya dia tuh bisa nyampe ke pendengarnya. Terus kayak kita juga nyicipin lah ya. Jadi buat orang-orang buat dengerin dulu kan materinya kan. Dan waktu itu juga kita gak mikir macem-macem, ah sayang atau gimana. Enggak, udah sikat aja udah. Ya, menggebu-gebu nih. Biasanya kayak gitu kan, rekaman nih, pengen di publish, upload. Nah itu kemarin juga yang si reference ini juga kita waktu CD udah kelar ininya, itu udah kepengen tuh Mas, udah kepengen naik buat digital. Maksudnya wah, teman-teman juga udah pada nanyain, ini digitalnya kapan keluar bar, baik gitu. Kita waktu itu masih nunggu Grevas, jadi kan nggak mungkin kita masih nunggu Grevas, nggak mungkin nge-sounding digitalnya juga kan. Terus waktu itu juga udah koordinasi sama Mas Pandu, oh, ya udah tahan dulu nanti sampai keluar. Dan akhirnya itu tadi Bandcamp, dan kita juga ngerasa seneng juga kayak ada Bandcampnya, soalnya waktu itu pas CD keluar jujur aja atensi si kaset sama digital lebih tinggi ya Mas. Oke. Okay. Jadi waktu itu banyak yang nanya di Facebook ya, di fanpage-nya Yupi banyak yang nanya, ini bule-bule juga tuh banyak yang nanya Mas kayak, okay, digital versionnya mana, terus kayak gini-gini tuh bingung karena kita juga nggak enak kalau buat nge-publish gitu, karena nggak etis aja gitu, lebih nggak etis aja sih. Terus kayak ya udah tunggu aja nanti juga keluar versi ini, akhirnya keluar. Itu juga terima kasih lagi sih Mas Pandu ada versi Bandcamp-nya. Yoi. Dan juga yang kemarin-kemarin juga yang demo, juga sempat demo itu juga ada versi Bandcamp-nya. Terus yang pure juga ada di Grepas kolektif Bandcamp. Oke. Terakhir deh, sekalian ntar kita langsung muterin dua lagu. Silakan promosiin tentang UV dan album Reference. Bayu dulu deh. Ya, pokoknya dalam kita masih ada kaset 18 pieces lagi. Kalau ada yang mau atau ingin memiliki kasetnya, boleh direct langsung ke official akun. Terus kita bakal ngeluarin merch dalam minggu ini atau minggu depan. Kalau tidak ada masalah, itu bisa direct ke Instagramnya Faces for Faces. Kalau untuk selanjutnya, mungkin kita akan ngeluarin single sih, tapi doain aja, semoga lancar. Terus juga saya ngewakilin teman-teman Yufi, terima kasih buat yang kemarin udah kerja bareng sama kita lah istilahnya, kayak ada Michelle, ada Siva, ada Satrio. Waktu itu kita ngelibatin banyak orang juga waktu ngejain reference ini. Terus Yufi berterima kasih banyak sama kalian. Terus kayak untuk yang terdekat ini kayak ada Miftah tadi yang tuh Ijo, terima kasih juga udah bersedia kerjasama sama Yufi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah rela ngedukung Yufi, meskipun ya Yufi gini-gini aja sih. Ya gitu sih, dan semoga juga si reference ini bakal akrab deh di telinga kalian gitu. Meskipun ya kita juga ngerti orang yang dengerin post-punk gak bakal bisa dengerin post-punk sehari-harian juga sih. Iya. Ya udah gitu sih, mudah-mudahan si UV ini bermanfaat deh. Reference terutama yang kemarin kita rilis itu. Ya udah, ada lagi yang pengen disampaikan sebelum kita buat apa ya, mungkin kalau si Revenge kemarin banyak kekurangannya atau gimana ya, mau dimaklumi. Tadi kita udah cerita kalau misalnya pengerjaan Revenge tuh ya benar-benar dari intern kita sendiri juga, human resource ya seadanya juga. Terus kayak ya gitu deh ya, mohon maaf juga, mungkin kedepannya kita bakal belajar dari itu dan ya mencoba menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi lah dari segi output juga. Ya gitu deh Mas. Oke. Terima kasih buat Usaha Violent dengan album Reference-nya, semoga laris ya kan. Amin. Dan berarti terjawab sudah, band ini setelah ini tetap berkarya kan. Ya, tetap berkarya. Tetap berkarya. Man. Jadi enggak ada yang panin ntar bubar atau hiatus, ya kan, nggak tahu ntar nggak, paling nggak Ultraviolet udah membuktikan dia mereka udah memiliki album, satu album, dan mungkin bakalan nambah kan setelah ini. Kita tunggu aja kabar selanjutnya dari mereka. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, terus buat apa namanya, Mbak Triko juga tadi ya, yang udah bikinin selalu membuat flyer program radio Loudspeaker. Dan sampai jumpa di Loudspeaker dengan band yang berbeda. Dan dua lagu langsung kita puterin, Sissy dan juga Pure. Sampai jumpa di Loudspeaker selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, dear, and so I feel. And now that I have to come in, and cause that I have to come in. Terus program radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Kocokin.